Nanti dari laboratorium di RSCM di Jakarta itu akan mengirim balik ke kita, menginformasikan bahwa sampel-sampel yang kita kirim itu ada yang positif, ada yang tidak. Kalau dia positif, dia akan cepat memberitahu, kemudian kita akan telusuri bayi-bayi ini tinggal di mana, kita hubungi nomor telepon orang tuanya, kemudian kita segera berikan pengobatan, seperti itu. Boleh saya tambah sedikit? Silahkan. Ya, jadi dampak dari hipotiroid congenital ini, hormon ini penting banget untuk pertumbuhan otak, kemudian metabolisme dari jantung, saraf, pertumbuhan berat badan, panjang badan, dan juga untuk fungsi metabolisme yang lain. Kalau dia kekurangan dari awal dan tidak deteksi, otomatis akan terjadi gangguan pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan otaknya. Yang tidak kita inginkan adalah kekurangan ini nanti dia terlambat diketahuinya, didiagnosis terlambat, sehingga anak ini akan mengalami hambatan pertumbuhan atau perawakannya pendek. Kalau bahasa Jawanya itu cebol dan juga boncel. Dan juga retardasi mental atau dia tidak cerdas anaknya. Oh, berarti seorang anak bisa terjadi boncel atau apa cebol tadi itu bisa akibatkan karena itu tadi ya? Salah satunya bisa. Gitu ya. Berarti kalau ada yang misalnya mohon maaf mungkin bukan karena faktor keturunan, mungkin bukan ya? Ya, faktor turunan bisa juga ya, tapi kalau dia cebol dan disertai oleh gangguan keterlambatan mental, jadi anaknya itu tidak berkembang seperti anak seusianya, kepandaiannya, kemudian keterampilannya, kita salah satu mencurigainya dia kekurangan hormon gondok. Dan itu ada, Pak, kasusnya medis ada. Ya? Iya, dan kasusnya ada, ternyata di Kapuas banyak. Wow. Berarti ini di Kapuas ini baru aja gitu ya? Ini baru satu bulan terakhir. Untuk deteksi ini kita baru ada satu bulan terakhir. Satu bulan terakhir. Berarti ini buat sahabat di rumah itu mungkin kabar gembira gitu ya? Iya. Supaya lebih misalnya melahirkan nanti anaknya sehat gitu. Iya. Oke, mantap sekali. Oke, ada lagi mungkin tambahan mungkin untuk mengetahui nih. Kan baru lahir kan, apa itu tanda-tandanya gitu, kita bisa melihat. Ya. Jadi gejala klinis pada bayi baru lahir, apakah dia menderita kekurangan bergula? Kan tadi kan diperiksakan gitu kan. Iya, jadi begini, kita ambil pemeriksaan sampelnya itu pada usia 48 sampai 70 jam. Jadi hari kedua sampai hari ketiga. Pada bayi-bayi ini tidak nampak gejala klinis sama sekali, Mas. Jadi semuanya kelihatan bayinya normal. Normal semua, makanya awalnya dilihat normal gitu ya. Normal, iya. Makanya kenapa pentingnya deteksi dini? Karena kita ingin mengetahui dari awal apakah bayi ini punya kelainan kekurangan hormon gondok atau tidak. Kalau kita menunggu dia sudah muncul kelainan, itu sudah sangat terlambat. Nah, kelainan yang sering ditemukan pada pasien yang datang terlambat adalah dia anak ini perkembangannya terlambat. Misalnya usia 6 bulan dia belum bisa miring. Harusnya 6 bulan sudah bisa tempur bolak-balik. Itu perkembangannya. Ada bahkan yang 3 bulan sudah bisa gitu ya. 4 bulan ya. 3 bulan miring normal. Normal. 4 bulan gitu. Miring normal. Okay, kalau dia sudah terlambat, itu salah satu. Kemudian yang kedua adalah biasanya bayinya kuningnya memanjang. Kalau bayi normal itu kuning sampai 7 hari. Kalau dia bayinya baru lahir kuningnya melebihi 2-3 minggu, itu salah satu gejala juga. Iya. Kemudian bayinya tidak aktif, bayi ini lemah. Jadi tidak aktif, tidak mudah bergerak bayinya. Iya. Kulitnya terasa dingin. Ada masalah pencernaan, kemudian sering tersedak, dan suaranya serak. Gitu. Jadi itu kulitnya itu pengaruh-pengaruhnya pada bayi ya? Iya, yang itu sudah biasanya kalau sudah muncul itu sudah terlambat kita. Termasuk mungkin apa misalnya lambat berjalan itu mungkin ya? Lambat berjalan termasuk salah satu perkembangan yang terlambat ya. Tetapi kita tidak bisa menilai dari dia tidak gejalanya lambat, ini pasti hipotiroid dia tidak seperti itu. Jadi kumpulan gejala itu yang nanti dokter akan menentukan apakah ini memang mendekati ke arah sana atau bukan. Soalnya tadi batasnya kan cuma 48 hari katanya ya. Batasnya untuk pengambilan darah? Pengambilan sampai darah. Bukan. 48 jam sampai 72 jam. Sampai jadi 20, umur bayi 2 sampai 3 hari. Iya. Makin deteksi makin awal berarti makin bagus hasilnya. Seperti itu yang kita harapkan. Nah, supaya bayi tidak terkena hal-hal seperti itu, bagaimana tindakan seorang ibu gitu? Pas waktu mengandung ya. Terima kasih. Jadi ini adalah prevensi untuk ibu-ibu yang hamil biar tidak kekurangan, tetap konsumsi garam berjodium secukupnya. Kemudian yang kedua, memeriksakan rutin kontrol ke bidan boleh, ke dokter spesialis juga boleh. Kemudian yang ketiga, kalau ibu-ibu menderita penyakit gondok beracun atau hipertiroid. Gondok beracun itu seperti apa misalnya? Gondok beracun itu yang jadi fungsi kelenjar gondoknya berlebihan. Dia biasanya ditandai oleh pembesaran kelenjar gondoknya yang di leher. Yang sini ya? Iya, jadi fungsinya berlebihan. Itu beracun ya, Mbak ya? Gondok beracun. Bahasa awamnya gondok beracun. Awamnya gitu, jadi ya? Itu nanti pengaruh ke bayinya. Okay. Atau si ibu ini yang menderita hipotiroid. Jadi ibunya itu sudah kekurangan hormon gondok sendiri, itu juga bisa menyebabkan pengaruh ke bayinya. Sebaiknya ibu-ibu yang menderita penyakit gondok beracun atau kekurangan hormon gondok, ada baiknya periksa ke dokter. Jadi diterapi dulu pas hamil, nanti bayinya insya Allah baik. Kemudian yang terakhir juga harus menjaga kehamilan lebih ekstra, kemudian makanannya bergizi yang seimbang seperti itu. Mungkin dari makanan itu apa aja yang mungkin bisa? Maksudnya yang bagus dikonsumsi supaya tidak terhindar dari hal-hal seperti tadi. Kalau dari makanan, sebenarnya makanan yang sehat pasti lemak sempurna tidak masalah. Tapi yang saya tekankan di sini adalah pentingnya garam beriodium itu. Karena garam beriodium itu, unsur iodiumnya itu yang untuk membantu pembentukan hormon tiroidnya. Jadi di unsur iodiumnya itu sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, kalau anaknya sudah terdeteksi gitu ya? Sudah menderita. Sudah menderita. Lalu untuk penanganan seorang ibu itu gimana? Maksudnya untuk penanganan selanjutnya? Iya, terima kasih. Jadi kalau si anak ini sudah muncul gejala yang saya sebutkan tadi, dia muncul finishnya ada, dan dia dideteksi lebih dari usia 3 bulan, itu sudah resikonya untuk terjadinya retardasi mental atau keterlambatan mental itu lebih besar. IQ-nya juga lebih cenderung turun dibandingkan dia sebelum. Karena yang sangat berpengaruh di sini kan seorang ibu gitu. Iya, betul. Jadi kalau sudah dia ketahuan, sudah terdeteksi, yang mendeteksi bisa dokter, bisa dokter anak, silahkan datang ke rumah sakit. Nanti kita akan berikan untuk hormon tiroid itu yang kita namakan Tirax. Jadi nanti obat ini pun masuk BPJS gratis, dan obatnya harganya murah. Harganya murah ya. Harganya murah. Jadi jangan khawatir yang sudah masuk BPJS ya. Iya, yang belum bisa akan masuk. Yang belum buruan masuk gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya, mungkin ada lagi tambahan dokter, silakan yang mungkin masih belum. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah untuk bayi-bayi dengan berat lahir cukup, jadi beratnya di atas 2500, kita anjurkan baik bayi yang lahir di rumah sakit maupun yang lahir di luar, dari bidan, kemudian dari puskesmas, dari misalnya rumah singgah, silahkan dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan ini gratis dan dilakukan di atas usia 42 jam atau bayi ini berusia 2-3 hari. Oh, berarti jadi langsung aja ya? Langsung aja datang ke kamar bayi. Okay, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda kita sudah lewat waktunya. Tetapi untuk bayi-bayi prematur yang beratnya di bawah 2500, pemeriksaan ini masih bisa kita lakukan untuk sampai usia 28 hari, jadi usia 4 minggu. Jadi misalnya ibu-ibu punya bayi prematur, sekarang di rumah usia 2 minggu, silahkan datang ke rumah sakit pada usia 4 minggu, nanti kita ambil sampelnya. 4 seperti minggu itu. Tuh maksudnya 4 minggu sebulan gitu ya? Hampir sebulan, hampir 28 sebulan gitu hari. Ya. Oke. Okay, ya, okay. Hitungannya hari. Ya, hari-hari, 28 hari gitu. Betul, iya mas. Ya. Oke, okay. Untuk penanganan di rumah sendiri untuk dari seorang ibu apa itu? Apa? Oke. Bila anak sudah terdeteksi dia menderita hipotiroid, penanganan pertama adalah tentu kita berikan hormon tiroid tadi, suplementasi tadi. Ya, itu langsung dari rumah sakit ya, nanti kontrol tiap 1 bulan kita evaluasi. Kemudian untuk perawatan di rumah, kita akan lakukan, kita ajari orang tua untuk menstimulasi anak ini agar dia bertumbuh kembangnya mendekati anak normal. Jadi tidak bisa cuma dikasih obat terus dibiarkan, ya tidak bisa. Kita harus stimulasi lebih aktif dibandingkan anak yang lain. Bagaimana peran seorang ibu sangat dituntut. Betul, ya. Betul, ya. Jangan ibu saja, bapak, keluarga, bapak, mereka juga. Karena kan seorang anak tuh merasa gitu kalau diperhatikan. Betul, gitu. Betul, ya. Dan biasanya perkembangannya jauh lebih cepat kalau satu keluarga itu ikut interaktif untuk menstimulasi dia, seperti itu. Oke. Okay. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini pemeriksaan ini berlangsung sampai berapa kapan? Maksudnya untuk dari rumah sakit. Oh iya, kita diberikan sampai bulan November tahun ini. Jadi nanti semua bayi yang mau diperiksakan di rumah sakit sampai November kita masih tidak ambil biaya, jadi masih gratis. Karena ini masih promosi. Masih promosi, gitu, ya, dan bantuan dari provinsi. Setelah itu, kalau nanti kita bisa mengadakan pemeriksaan ini bisa dilakukan secara swasta atau bayar juga bisa. Tapi itu nanti kita selesaikan setelah akhir November. Sampai akhir November gitu ya. Oke. Jadi buat sahabat di rumah yang mungkin di rumah yang punya saudara, bayi, atau punya bayi atau punya anak ya, yang mungkin merasa agak lain lah dengan bayinya, ya buruan aja datang ke rumah sakit ya. Iya, kamar bayi. Kamar bayi, karena ini program baru. Nah, kalau pengen bertanya-tanya langsung juga boleh langsung di sana ya. Pengen tahu informasi lebih lanjut gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dokter, misalnya ini kan sudah terlanjur banget gitu, nah yang namanya bayinya kita ketahui sudah menderita itu. Kalau memang perkembangannya memang lambat banget tuh gimana dokter? Misalnya memang sulit gitu. Iya, jadi pada bayi yang sudah, ini sudah deteksi ya, menderita hipotiroidismus maritel, kemudian kita lakukan terapi. Kalau dia di atas 3 bulan memang untuk pencapaian IQ itu memang tidak bisa seoptimal kalau dia dideteksi di bawah 3 bulan. Satu itu yang kuncinya. Jadi keterlambatan mentalnya bisa diperbaiki tapi sedikit. Tetapi anak-anak yang hipotiroid ini biasanya dia kan lemah anaknya, menggerakkan badan aja lemah, malas, kemudian anaknya tuh biasanya lebih cenderung dia terlentang saja. Jadi enggak bisa tengkurap, apalagi menggerakkan kaki enggak bisa. Setelah kita berikan hormon tiroid ini, alhamdulillah memang responnya cepat. Jadi yang biasanya belum bisa miring, dia dalam 2 minggu dia sudah bisa miring. Beberapa kasus hasilnya memang cepat sekali, responsif. Dan saya memberikan penjelasan bahwa dulu kasusnya di Sumatera Barat itu ada anak yang sudah umur 12 tahun, dia masih terlentang di tempat tidur setelah terdeteksi dia hipotiroid kongenital. Dan mendapat terapi, akhirnya bisa berjalan. Walaupun pakai alat bantu, tapi dia bisa ke kamar mandi sendiri. Kemudian dia bisa beratnya ke kamar makan sendiri. Jadi mobilitasnya itu lebih hasilnya lebih nyata seperti itu. Maksudnya untuk penanganan anak itu sampai berapa bulan gitu? Sampai berapa lama? Oke, jadi hipotiroid ini ada yang sifatnya transien sementara, ada yang sifatnya permanen. Dikatakan permanen itu kalau dia memang tidak punya kelenjar gondo anak ini. Jadi kelenjar tiroidnya dia enggak ada. Makanya perlu pemeriksaan namanya scanning itu. Pemeriksaan scanning itu untuk melihat apakah hormon kelenjar gondonya ini dia ada atau tidak. Jangan-jangan tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti konsumsi hormon tiroid ini seumur hidup. Long life. Waduh. Karena dia enggak punya kelenjar gondonya, enggak bisa produksi. Tetapi kalau dia sifatnya transien sementara, misalnya terpengaruh oleh hormon dari ibunya, dia sifatnya tidak selamanya. Jadi perlu monitor hormon tiroid ini, nanti ada programnya apakah tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, itu dokter yang menentukan. Berarti apa maksudnya tuh selalu berjalan gitu ya, tergantung hormon tadi ya. Iya. Dan pesan saya satu lagi bahwa pasien tidak boleh menghentikan pemberian hormon tiroid ini dengan semaunya. Jadi harus dokter yang menentukan kapan dihentikannya. Karena kalau dia dihentikan sebelum waktunya, nanti hasilnya tidak bagus. Jadi keterlambatannya akan muncul lagi. Isan kira untuk beberapa bulan aja gitu ya. Beberapa kasus sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun ya. Berarti maksudnya umur tidak tergantung gitu ya? Tidak. Tapi kita perlu pemantauan apakah nanti kadar hormon tiroid yang di darah itu sudah mencukupi atau belum. Kalau sudah mencukupi, kondisinya bagus, perkembangannya bagus, ya akhirnya kita stop juga. Jadi perlu monitoring itu penting. Monitoringnya, Ya. Untuk tadi awal dokter sudah bilang ada di bagian di Kuala Kapuas, katanya ada di daerah mana tadi? Di daerah Pujon. Bisa diceritakan dokter? Ada berapa kasus mungkin? Kalau di daerah Pujon, dari laporan dari Kalimantan Selatan, karena sebagian berubah ke Kalimantan Selatan. Sekitar ada 5-6 kasus. 6 kasus. Dan setelah mendapat terapi, memang baik anak ini. Jadi yang belum bisa berjalan, dia bisa berjalan. Oke. Iya. Kalau Kapuas sendiri kan baru aja gitu ya? Kapuas baru aja, tapi ternyata kasus barunya banyak. Untuk dalam waktu 3 bulan kita menemukan ada 4-5 kasus, sudah termasuk banyak sebenarnya. Berarti pas banget nih untuk perkenalan ya dengan masyarakat Kapuas. Sahabat 91,4 siaran PMKAP Kapuas yang ingin bertanya-tanya seputar anak nih ya, atau hipotiroid ya, silahkan aja di 24600 Isan bakal buka untuk penelpon. Nah, atau mungkin saat ini ada sahabat di rumah yang lagi mengandung gitu ya. Aduh, anakku nih sehat atau enggak? Nah, pertanyaannya seperti itu kan pastinya. Ya, langsung aja ditelepon bagaimana supaya anak yang dilahirkan nanti sehat gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya Mbak ya. Oke. Santai saja kita. Oke. Selanjutnya Mbak Bu Dokter. Mbak juga enggak apa-apa. Jadi apa asik ngobrolnya gitu ya. Aduh. Oke, untuk Luka Lakapuas Dokter, silakan mungkin selain di rumah sakit mungkin ada enggak untuk prakteknya gitu ya buat masyarakat di rumah yang ingin datang. SHK ini masih program resmi dari pemerintah provinsi, jadi kita masih belum ada di tempat praktek lain, belum ada. Jadi semuanya masih dipusatkan di rumah sakit, terutama kamar bayi. Kamar bayi aja ya. Khususnya untuk kamar bayi, khusus anak gitu ya. Iya, dan beberapa bidan sudah ada yang mengirim pasien untuk dicek hormon tiroidnya. Jadi emang kesadarannya tenaga kesehatan sudah alhamdulillah lumayan. Iya, jadi iya, tidak iya, hanya bayi yang dilarikan di rumah sakit, tapi bayi luar sudah pada berdatangan. Seperti okay. itu. Bagi yang tidak mempunyai BPJS tapi merasa anaknya mempunyai gejala seperti itu gimana nih dokter? Kasihan kan masyarakat yang ada di daerah-daerah pedesaan iya, gitu. Betul, iya. Hormon jadi hormon tiroid ini sebenarnya harganya murah. Harganya murah dan di puskesmas itu ada. Obatnya di puskesmas ada, tapi kadang-kadang mungkin dokter di puskesmas belum terlalu yakin untuk mendiagnosis apakah ini hipotiroid atau tidak karena selain dari klinis pasien kita juga harus melengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi bagi ibu-ibu mungkin daerah perifer yang tidak punya BPJS, periksa saja dulu, nanti setelah memang terdeteksi kita bisa kasih rujukan balik ke puskesmas untuk diteruskan di sana. Iya. Tapi monitoringnya tetap harus ke dokter spesialis anak. Oh, intinya dibawa aja dulu ya. Dibawa dulu, kita deteksi dulu, kita edukasi dulu, baru nanti kita obatinya bisa sambil berjalan. Oke, jangan khawatir kalau masalah biaya. Iya, dan obat ini murah sebenarnya. Ya, mungkin kan kasihan nih yang ada di daerah-daerah pedalaman atau apa gitu kan. Iya. Maksudnya masih bingung gitu ya, masalah tentang yang namanya masalah ini ya? Masalah hipotiroid. Hipotiroid ini, oke. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan dokter untuk hipotiroid tersebut? Oke, jadi untuk hipotiroid ini himbauan untuk teman-teman praktisi kesehatan atau profesi medis yang di daerah perifer yang di luar Kapuas, karena di Kapuas kita sudah gencarkan program ini melalui siaran di mana di rumah sakit melalui program kesehatan. Kalau di daerah yang perifer, kalau misalnya belum jelas bisa minta menghubungi ke humas rumah sakit. Kita punya leaflet untuk bisa dibagikan ke mereka nanti biar lebih mudah dipahami. Kalau buku kan nggak susah dipahami ya mas, leaflet kan lebih gampang. Jadi bahasanya awam nanti kita bisa kasih ke para tenaga kesehatan di daerah perifer. Jadi mereka memahami dari artinya bahasa di daerah baik itu puskesmas sudah ada itu ya informasi tentang ini ya. Iya. Kita sosialisasi sudah. Ya, sahabat 91,4 siaran Pemkab Kapuas, silahkan yang ingin berpartisipasi di 24600, yang ingin tanya-tanya dengan dokter kita ya. Dan selamat pagi dulu buat yang baru saja menemukan siaran Pemkab Kapuas, yang ada di luar kota ataupun di dalam kota nih ya. Ya, kita kembali ke tema tadi ya dokter ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah terlanjur terkena nih, misalnya sudah mengalami atau cacat tuh bisa ya dokter ya? Kalau dia sudah cacat, sudah muncul gejala, yang kita bisa perbaiki adalah untuk fungsi motoriknya. Oh, motorik jadi untuk gerakan ya? Itu gerakan, misalnya dia belum bisa duduk, dia lebih cepat untuk duduk. Dia belum bisa berjalan, dia lebih cepat untuk bisa berjalan. Tetapi yang kita sayangkan adalah untuk pertumbuhan otak ini tidak bisa kita kejar. Karena otak ini kan berkembangnya sampai 2 tahun pertama kehidupan itu. Jadi kalau di luar itu kalau otaknya tidak bisa kita perbaiki, kerusakan otaknya. Oke. Makanya tadi untuk perkembangan ini kan dibutuhkan orang tua gitu ya. Betul. Peran orang tua juga di rumah gitu ya. Betul, iya. Bagaimana seorang anak bisa berkembang selanjutnya secara optimal. Secara optimal. Waduh. Kalau Isan dengar memang secara secara biasa kan mungkin seperti biasa-biasa aja gitu ya. Padahal ini sangat-sangat berbahaya sekali bagi seorang anak gitu ya. Karena walaupun anak ini kelihatan tumbuh, tetapi kalau otaknya tidak berfungsi secara normal, secara optimal, Oke. Okay. Tidak sempurna juga untuk kualitas hidupnya kan. Oke. Okay. Isan kira biasanya kan orang bilang bawaan dari lahir katanya biasanya begitu. Iya, memang ini bawaan dari lahir, tetapi karena ada teknik pemeriksaan deteksi dini ini, makanya kita manfaatkan bareng-bareng bahwa biar untuk memisahkan antara bayi yang sakit dan bayi yang sehat lebih dini. Kalau sudah deteksi dini, okay, kita obati lebih awal, hasilnya insya Allah akan lebih optimal. Oke, okay. Artinya jangan khawatir sahabat ya. Sekarang ini semuanya bisa. Iya. Dan jangan takut karena yang diambil hanya 2 tetes darah, tidak banyak darahnya. 2 tetes darah di daerah tumit kita ambil sudah, cuma 2 tetes. Kenapa harus di daerah tumit itu, dokter? Karena daerah situ yang paling gampang. Untuk karena kita jadi gini, untuk pengambilan sampel ini kita ada kertas saring itu kita butuh cuma 2 tetes darah di tempat bulatan itu. Kalau di tempat tangan, bulu darahnya kan masih kecil. Jadi kita ambil, kita peras, itu hasilnya tidak valid. Okay. Kalau di tumit itu bulu darahnya besar. Okay. Jadi 2 tetes sudah cukup. Oh, daerah situ ya. Iya. Ya, silakan yang ingin berpartisipasi di 24600 di kesempatan pagi hari ini sahabat. Nah, sahabat di rumah masih bingung ya. Karena istilahnya asing. Kan istilahnya asing gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan hadirnya Ibu Dokter di sini bisa memberikan informasi yang luar biasa. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu gitu ya. Oke, kita hadirkan untuk lagu dulu ya dokter ya. Okay. Untuk kita supaya lebih rileks lagi. Nah, sahabat di rumah silahkan aja, jangan kemana-mana, tetap di 91.4. Jika kau terus menunda-nunda dan tak ber- Ya, sahabat 91,4 siaran PMK Kapuas masih di program konsultasi kesehatan ya. Bersama Ibu Dokter Suci Harini. Ya. Kita lanjut aja ya dokter ya. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dan ini ada pertanyaan dokter. Bagaimana pengobatan bagi bayi dengan HK? Itu maksudnya apa dokter? Oke, jadi bayi HK berarti hipotirokumenitas, dia kurang hormon tiroid. Iya. Jadi yang kita berikan adalah suplementasi hormon tiroid itu sendiri. Oke. Jadi kita berikan, dia bisa diberikan sehari sekali, bisa diberikan malam hari. Kemudian ini obatnya bisa digerus atau dihancurkan dan bisa dicampur dengan ASI atau air putih. Jadi untuk bayi-bayi tidak susah sebenarnya. Karena obatnya kan juga dosisnya kecil ya. Jadi kecil, dicampur air sedikit paling 2 pipet ya sudah masuk. Dan pemberian obat ini sebaiknya tidak bersamaan dengan obat-obat yang lain. Seperti contohnya obat mah. Tapi kan jarang bayi dapat obat mah ya. Jadi preparat kan kalsium, gitu. Kemudian zat besi, preparat kacang kedelai untuk anak-anak yang besar. Kemudian suplemen yang tinggi serat. Okay. Jadi tidak diharapkan dikasih jarak 1 jam dengan obat-obat tadi. Oh iya, biasanya jangan dicampur gitu ya. Jangan dicampur ya, karena mengganggu penyerapan fungsi kerja hormon tadi. Kalau Isan di sini lihat sahabat, memang ngeri banget ya bayi yang terkena penyakit HK ini. Iya, khas wajahnya khas. Aduh, wajahnya khas, perut buncit. Kalau dilihat tuh seperti orang yang kena busung lapar. Apa memang seperti itu? Ya, salah satu gejala yang khas memang dia perutnya buncit ya, maksud saya. Kemudian kulitnya itu tampak kering kayak bersisik. Kemudian bagian pusatnya itu menonjol atau hernia umbilicalis atau orang sini bilang membujal ya, hampir sama seperti itu. Membujal gitu ya. Dan benar. Besar sekali. Kemudian anaknya tampak lebih lemah, tidak aktif, lidahnya besar, khas. Jadi bayi-bayi ini lidahnya besar. Tapi dia gak jarang untuk nutup mulut, tuh jarang. Bibirnya besar juga nih dilihat. Akhirnya bibirnya besar karena lidahnya kan besar kan seperti itu. Aduh. Tampak bengkak, kemudian dia suaranya serak. Untuk beraktivitas dia lambat dan ada gangguan juga untuk buang air besarnya. Biasanya agak lebih sulit dia. Yang paling sulit, yang kasihan ya kalau bayi, orang tua aja susah tuh kalau susah BAB. Iya. Apalagi seorang bayi gitu. Iya. Aduh. Ya, sahabat ingin bertanya-tanya boleh ya di nomor SMS Kanadia. Ya, hafal kan? Silakan aja sahabat yang pasti ingin bertanya-tanya, kalau pengen bertanya secara langsung di via telepon boleh, telepon aja kalau perlu ya di 0513 24 600, karena masih ada waktu kita nih bersama Ibu Dokter ya. Ya, silakan sahabat ditunggu untuk partisipasinya di via on air. Saya bakal tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, karena ini mungkin baru didengar ya. Nah, jadi ditanyakan aja ya, sangat penting dan sangat berguna sekali nih bagi pertumbuhan seorang anak pastinya. Ya. Selanjutnya kapan dan bagaimana SHK itu dilakukannya dok? Kapan dilakukan? Jadi waktunya adalah umur 48 jam sampai 72 jam. Jadi umur 2-3 hari untuk bayi-bayi yang sehat. Kemudian untuk bayi-bayi prematur kita ambil 3 kali. Jadi saat bayi ini masuk ke kamar bayi, kemudian waktu umur 48 sampai 72 jam, kemudian dan terakhir waktu umur 28 hari atau 4 minggu. Jadi bayi prematur kita ambil 3 kali. Seperti itu. Berarti diambil 3 kali gitu dokter untuk ya. Untuk bayi prematur Mas. Kalau bayi lahir cukup cukup 1 kali aja. Ya. Kalau selanjutnya memang hasilnya positif ya, Secepatnya kalau hasilnya positif dalam waktu tidak sampai 3 minggu dari laboratorium Jakarta sudah akan menghubungi kita. Jadi pasien ini misalnya ada suspek atau curiga ke arah hipotiroid, kita segera hubungi orang tua pasien. Jadi setiap orang tua pasien bayi ini yang dilakukan tes ini, kita minta nomor telepon yang bisa dihubungi. Secepat itu kita hubungi, diminta datang, kemudian kita jelaskan mengenai hasil lab yang kemarin. Ya, untuk tambahan informasi bisa disampaikan dokter untuk wilayah Kapuas. Program ini kita alhamdulillah termasuk yang mendapat bantuan dari Pemprov Palangkaraya. Kabupaten di Kalimantan Tengah tidak semuanya mendapat. Jadi kita salah satu Kapuas yang terpilih karena angka kelahiran bayi kita tinggi. Jadi kita dapat 150 sampel untuk kertas saring. Sementara ini yang sudah terpakai sekitar 50 atau 60. Jadi masih ada 90 sampel bayi untuk bisa dipakai untuk mendeteksi bayi-bayi kita di Kapuas. Gitu. Jadi alhamdulillah sekali karena ini gratis programnya ya. Gratis dan kita manfaatnya sangat besar sekali untuk tumbuh kembang seorang anak. Ya. Silakan yang ingin bergabung sahabat di 0513 24 600. Selagi waktu kita masih ada nih kurang lebih 20 menitan ya. Ayo silakan di ajang yang satu ini. Dan selamat pagi juga buat yang baru aja menemukan siaran Pemkab Kapuas ya. Bingung apa itu yang pembahasan tentang apa. Ya udah. Bisa diulang dokter untuk sahabat di rumah mungkin tentang SHK ini. Dari definisi saya ulang bahwa SHK itu singkatan dari screening hipotiroid kongenital, yaitu suatu program deteksi dini atau untuk uji saring pada bayi baru lahir untuk membedakan mana bayi yang sehat dan yang sakit. Seperti itu program dari definisi dari SHK sendiri. Dan kita lakukan untuk bayi-bayi pada usia 48 sampai 72 jam. Kita ambil sampel